Peti tertawa, Eli menyanyi, Eli meringis, ayah menari, Eli, Eli, Peti, Peti, dirgahayulah kau berdua. Peti tertawa, Eli menyanyi, Eli meringis, ayah menari, Eli, Eli, Peti, Peti, dirgahayulah kau berdua. Thank you.